Usia 70 tahun, amal tidak dihitung? Pertanyaan. Saya pernah dengar, jika usia lebih dari 70 tahun itu sudah tidak diperhatikan amalnya. Apa maksudnya? Lalu apa dalilnya? Jawaban. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah mewajibkan kita untuk beramal sampai mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang artinya, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yakin. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Berdasarkan keterangan Salim bin Abdullah bin Umar, Mujahid, Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, mereka mengatakan, yang dimaksud yakin pada ayat ini adalah kematian atau al-maut. Dan di antara makna kata yakin dalam Al-Quran adalah kematian. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, lam naku minal musallin, walam naku nuta'imul miskin, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, hatta atana al-yaqin. Yang artinya, kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami yakin. Quran Surat Al-Muddathir ayat 44 hingga 46. Yakin dalam ayat di atas maknanya adalah kematian. Selama perintah beribadah itu masih melekat, amal kita pasti dicatat. Karena itu, tidak benar jika ada yang menyatakan bahwa amal manusia yang diperhitungkan hanya sampai usia 70 tahun, lebih dari itu tidak dihitung. Siapapun manusia yang beramal akan terus dicatat amalnya, kecuali tiga orang, orang gila, orang tidur, dan anak kecil sampai balig. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha, anil majnunil maglubi ala aqlihi hatta yufiq, wa anin na'imi hatta yastaykil, wa anis sobiyyi hatta yahtalim." Yang artinya, pena catatan amal itu diangkat, yaitu tidak dicatat amalnya, untuk tiga orang. Orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Usia 70 tahun, selama akalnya masih sehat, maka amalnya dicatat. Namun jika sudah pikun, sehingga akalnya hilang, maka amalnya tidak dicatat. Allahu a'lam.